Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bertauhid. Di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya, alhamdulillah kita telah masuk pada bab syafaat, bab yang membahas terkait masalah syafaat. Dan pada pertemuan sebelumnya pula telah kita sedikit singgung makna dari syafaat, baik itu lughatan, istilahan, dan maksud musalif rahimahullah ta'ala membuatkan pembahasan ini di dalam kitab tauhid, karena di dalam al-istisfa' ataupun meminta syafa'at di sana ada hukumnya syirkun akbar, hukumnya syirik menjadikan pelakunya murtad keluar dari al-islam. Maka inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun fil jahiliyah. Mereka melakukan ibadat berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di talab syafa'ah, dalam rangka mendapatkan syafa'ah dari yang mereka sembah. Kama qala Subhanahu wa ta'ala, ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak mengibadai mereka yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mengibadai terhadap-terhadap yang ada, melainkan semata-mata tujuannya illa yuqarribuna ila Allah zulfa, hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Yakni mereka al-ma'budin dunillah, yang disembah dari selain Allah, menurut anggapan orang-orang musyrikun menjadi wasilah mereka, perantara mereka yang mendekatkan mereka kepada Allah, menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi perbuatan tersebut sebagai syirkun akbar. Nah, begitu pula hal ini dilakukan oleh musyrikun zamannya, orang-orang musyrik di zaman kita, orang-orang kuburiyun yang mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan wali atau orang saleh, atau bahkan dianggap sebagai kuburan nabi sekalipun, mereka mendatangi dan menziarahi kuburan-kuburan tersebut seraya meminta kepada ashabul kubur, orang yang telah meninggal, dengan alasan atau dengan istilah at-tawassul, bertawassul. Nah, maka Al-Muslim Quran Allah Ta'ala membahas dan wakil adilat di dalam bab ini, bahasanya perbuatan seperti itu syirku bilang yang ada wajar walikah kami asyubhah tidak terbarat, dan dilarangkan hanya syubhah di dalam permasalahan ini, terutama orang-orang kuburiyun meletakkan syubhat yang begitu banyak sebagai bentuk penegangan, sebagai bentuk argumen mereka agar perbuatan mereka tidak dianggap sebagai perbuatan syirik. Nah, namun apabila kita mempelajari al-adillah di dalam kitab sunnah, maka dari kalam al-a'immah, penjelasan para ulama, lasiana fi hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka kita akan dapati bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka adalah syirik. Nah, bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawa atau menulis risalah khusus yang berjudul Kasyif Syubhat, mengangkat syubhat-syubhat yang ada, di mana risalah tersebut terfokus pada kaitannya untuk membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kuburiyin. Dia datang. Nah, makrifat yang ada sehingga mempelajari, memahami permasalahan ini adalah termasuk permasalahan yang paling penting. Nah, begitu pula di dalam pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan anwa' syafa'ah, jenis-jenis dari syafa'ah. Yang pertama adalah syafa'ah indah Allah subhanahu wa ta'ala, syafa'ah indah makhluk. Dan bahasanya syafa'ah indah makhluk ada yang sifatnya hasanah, ada yang sifatnya sayyi'ah. Kemudian jenis yang kedua, dan kita sampai pada poin ini, dan ini pada akhirnya inti yang sedang ingin kita bahas, yaitu jenis yang kedua dari syafa'ah, syafa'ah indallah, syafa'ah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yang menjadi masyru' indahu wallah, al-masyru' indahu wallah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam permasalahan ini, yakni syafa'ah indallah, syafa'ah di hadapan Allah, secara hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan syafa'atun manfiyatun, syafa'at yang dinafikan, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dhalilah, dhalil, la haqiqata lah, tidak ada hakikatnya. Jenis yang kedua dari syafa'at indallah yaitu syafa'at mutbatah, syafa'at yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun syafa'at jenis pertama yang syafa'at manfiyah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syafa'at yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang hanya Allah semata yang mampu memberikannya. Syafa'at diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dijelaskan dan didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam risalah Qawaidul Arba'. Ialah itu adalah min ghairi dhan subhanahu wa ta'ala, syafa'at manfi adalah yang diminta dari selain Allah, seperti minta syafa'at kepada al-amwat, orang-orang yang telah meninggal, minta wasilah dari orang-orang yang meninggal walaupun itu dianggap sebagai wali, dianggap sebagai bahkan nabi sekalipun. Lain itu tidak boleh, hukumnya bahkan haram, syirik meminta syafa'at kepada al-amwat. Lain itu tolong lain syirik melalui mengatakan tidak boleh untuk seorang meminta apapun kepada orang yang telah meninggal. Nah, karena orang yang telah meninggal sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak bisa beramal, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat bahkan untuk dirinya sendiri. Kata Rasulullah SAW, tidak ada pembahasan yang kata'an berhubungan yang jelas. Apabila seorang dari anak, seorang manusia itu meninggal, maka seluruh amalannya terputus, yakni dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk dirinya sendiri, kecuali dari tiga perkara. Dan tiga perkara yang disebutkan dalam Rasulullah SAW itu manfaatnya untuk diri, baik itu sabda percari kebaikannya untuk dirinya sendiri, ilmu yang kita ketahui untuk dirinya sendiri, awalul musalih yang berbulan, atau seorang anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dirinya. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya secara sorakan menyebutkan bahasanya meminta kepada orang yang telah meninggal dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya minta wasilah, minta syafaat kepada orang yang telah meninggal adalah syirik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang diminta dan disembah dulunya orang-orang musyrik dengan anggapan bahasanya mereka adalah orang adalah al-qurbu indallah, orang yang dekat dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, in tad'uuhu la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka bil khabir. In tad'uuhu, apabila kalian meminta kepada mereka, yakni Allah, orang-orang yang telah meninggal, siapapun itu, kata Rasulullah SAW, kata Nabi Muhammad SAW, tidak boleh untuk kita meminta apapun kepada Rasul setelah meninggal beliau, karena beliau telah wafat. In tad'uuhu la yasma'u du'aakum. Kalau kalian meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak akan mendengar apapun dari permintaan kalian, doa kalian. Mereka meninggal, mereka sudah berpindah alam ke alam barzakh. Peminat lagi dan sangat aneh sekali ketika seorang yang masih hidup, yang masih bisa terangan, berusaha, berikhtiar, memperbaiki kesalahan-kesalahannya, memperbanyak kebaikan yang ada, justru merasa butuh dengan orang yang telah meninggal yang tidak bisa berbuat apa-apa. Al-mayyit yahtaj ila al-hayy, justru sebaliknya orang yang meninggal itu lebih butuh kepada orang yang mati. Orang yang meninggal lebih butuh kepada orang yang masih hidup. Butuh doa mereka, butuh ada yang barakallahu fikum melunasi hutang-hutang mereka. Yang utang-utang orang yang meninggal yang bisa melunasinya orang yang masih hidup. Nah, sehingga pada akhirnya seorang yang meninggal itu justru pada akhirnya lebih butuh kepada orang yang masih hidup, bukan sebaliknya. Nah, begitu pula di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya orang meninggal dan ini sifatnya umum, siapa pun itu. Baik semangat, mereka tidak akan mungkin mendengar doanya. Wahai sahabat Allah, kata Allah, wa insamiru mastajabu lakum. Kalau tak mereka bisa mendengar, kalau tak orang yang telah meninggal itu bisa mendengar doa-doa ataupun permintaan orang yang mendatanginya atau menjalaninya, maka kata Allah, mastajabu lakum. Mereka tidak akan bisa mengijabai permintaan kalian. Mereka meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menghukumi bahwasanya perbuatan talak al-amwal, meminta kepada orang yang meninggal, syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum." Pada hari kiamat kelak mereka justru yang orang yang meninggal yang dulunya diminta dari sahabat Allah Subhanahu wa taala justru akan kufur, berlepas diri dari perbuatan syirik para penyembahnya. Maka jelas ayat ini secara sarahah menghukumi bahwasanya doa ulama meminta kepada orang yang telah meninggal dalam bentuk apapun, minta wasilah, minta syafaat, minta rezeki, minta keturunan, kelancaran manusianya, pekerjaannya, ataupun jodoh, syirkun billahi azza wa jalla. Nah, maka ini khabar min Allah azza wa jalla. Sehingga syafaat yang dianggap oleh orang-orang musyrikun terdahulu ketika mereka mendatangi atau menyembah kepada berhala-berhala mereka, baik itu dalam bentuk apapun, patung, berhala, atau bahkan kuburan nabi, karena orang-orang musyrikun sesembahan mereka bermacam-macam, tidak semata-mata bentuknya patung. Ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah nabi. Mereka semua alasannya sama, ma'budu illa yuqarribuna ila Allah subhanahu. Kami tidak mengibadahi mereka kecuali semata-mata untuk mereka mendekatkan kami di sisi Allah sebagai wasilah. Nah, namun ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai syirik. Syirikun akbar mukhrijun 'anillah. Nah, ini jenis yang pertama. Syafa'atun mardiyah, syafa'at yang dinantikan. Kemudian jenis yang kedua adalah syafa'atun mutbadah, syafa'at yang ditetapkan. Memang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bagi orang-orang tertentu untuk bisa memberikan syafaat. Walaupun disuruh, namun itu semua dengan syarat. Tidak serta-merta orang-orang yang diberikan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat, mereka langsung memberikan syafaat. Namun ada syarat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, sebagaimana di dalam dalil-dalil yang ada, alam dia isra'u para nabi itu bisa memberikan syafaat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lam syafaat, orang yang paling agung yang memberikan syafaat kepada umatnya. Begitu juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ashabil kabair min ummati, syafaatku itu bagi para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Maka di dalam banyak ayat ataupun ahadis menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang bisa memberikan syafaat ke nabi, seperti nabi-nabi ataupun malaikat bisa memberikan syafaat. Wal malaikat yashfa'un kama fil hadis, begitu pula syuhada bisa memberikan syafaat. Wal akhraf, yakni abdarul muslimin, anak-anak kaum muslimin yang meninggal ketika mereka masih usia dini mendahului orang tuanya, mereka yang memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Namun ini semua dengan syarat, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mu'in, jam'an bila tidak sebagai bentuk menjamak dan mengumpulkan dari dalil yang ada. Wahadi mizan, dan ini pembeda antara ahli sunnah dengan ashabul awal wal bidah, di mana ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah mereka melihat dari secara keseluruhan, tidak melihat satu sisi dari kemudian membuat dari yang lain. Namun mereka mengumpulkan dari yang ada dan mengumpulkan serta memahaminya menjadi satu pembahasan. Ada pun ashabul awal wal bidah, mereka melihat satu sisi dari yang sekiranya menjadi hujjah lalu bisa menjadi argumen untuk membela pemikiran atau kesesatan mereka, namun mereka menolak atau berbalik dari dalil-dalil yang seakan-akan menyerang mereka. Nah, sebagaimana nanti kita sampaikan untuk ta'lim, sebagaimana diberikan protokol oleh wali madrasah untuk bisa saling memberikan jarak, berikan jarak. Jadi jangan deket-deketan gitu ya. Insya Allah suaranya sama semua ya, tidak perlu deket-deket di sini. Alhamdulillah suaranya sama. Baik. Kemudian sampai mana tadi? Lupa malam. Ada pembahasan? Ayo, syafaat. Mutbadah itu dengan syarat. Yang pertama, yang syarat syafaat itu mutbadah atau ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ridha Allah an masyru' lahu. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang disyafaati. Atau sebelumnya yang pertama adalah idhnullah bisyari' an yashfa'. Izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi sang pemberi syafaat, untuk dia bisa memberikan syafaat. Sehingga orang yang memang dikhabarkan, dijelaskan di dalam hadis dan mereka bisa memberikan syafaat, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat setelah atau kecuali setelah mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak serta-merta mereka langsung memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengizinkan dulu baru bisa mereka memberikan syafaat. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi." Dan siapa yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan harus dengan izinnya. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, di hadapan Allah, kecuali memang itu sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Nabi Muhammad, yang mendapatkan syafaat ummah, syafaat yang paling besar, yakni syafaat di ahli mahsyar, syafaat untuk ahli mahsyar ketika manusia seluruhnya dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lil hisab wal jaza, dikumpulkan di padang mahsyar, mereka menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghati dan menghisab seluruh amalan-amalan hamba. Mereka menunggu dengan kurun waktu yang sangat lama, lebih dari 50,000 tahun mereka menunggu di sana dalam keadaan asyams. Ketika itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara satu mil, yaitu betul-betul dekat, jaraknya begitu dekat sehingga mereka tidak tahan dengan panasnya, begitu kurang lamanya. Dan juga mereka sama sekali tidak memiliki naungan sekalipun kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mereka telanjang, tidak memiliki alas kaki, begitu pula tidak berkhitan. Nah, maka ketika mereka merasakan panasnya hal tersebut, mereka mendatangi para nabi dan para rasul dalam rangka agar para nabi dan para rasul tersebut meminta kepada Allah, yakni mereka menjadi syafaat dari para nabi ketika itu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan untuk menghisab manusia sehingga yang menjadi ahlul jannah masuk dalam jannah, yang menjadi ahlul nar masuk dalam neraka. Mereka datang kepada Nabi Adam, kemudian meminta kepada beliau untuk berdoa kepada Allah, ala tarawan, tidakkah kau melihat keadaan kami yang syidda, rasa luar biasa yang didapat ketika mereka di padang mahsyar. Namun Nabi Adam ketika itu minta ulur, meminta ulur, nafsi, saya harus diri saya sendiri. Inna Allah qad ghadiba al-yawm lam yaqdi qabla mithlah wa lam yaqdi ba'da mithlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, yakni pada hari kiamat, betul-betul sedang murka, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah semurka ini sebelumnya. Begitu pula tidak akan pernah murka dengan kemurkaan yang seperti ini setelahnya, yakni pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul pada puncak murkanya. Sehingga para nabi itu tidak akan meminta kepada Allah. Kemudian datang kepada Nabi Nuh mengatakan yang hal yang sama, nafsi-nafsi, inna Allah wa ta'ubi ta'yum lam yakwa qabla mitlan wa lam yakwa ba'da mitlan. Datang kepada Nabi Musa pun seperti itu, datang kepada Nabi yang lainnya, Isa, dan akhirnya datang kepada Rasulullah SAW seraya mengatakan aku yang mendapatkan syafaat tersebut. Namun Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada ahli mahsyar tidak serta-merta langsung meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau untuk sujud. Yasjud li rabbih fa yamuru di mahamid lam yaftah qablahu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memuji Allah dengannya sebelumnya, yang diberikan ilham untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian khusus pada hari ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memulai syafaatnya karena belum diberikan izin. Nabi dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat atau bisa memberikan syafaat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya, Rasul tidak langsung. Barulah setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul isma'. Ucapkan, kamu akan didengar. Wasallallahu wa syafa'u syafa'. Mintalah kamu akan diberi dan berilah syafaat karena sesungguhnya kamu telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Asyari pada bagian akhir. Hati kata yang tadi, syahidnya pada bagian akhirnya. Wasfa' di syafaat. Dimana Rasulullah SAW tidak langsung untuk bisa memberikan syafaat kepada ahli maksyar, melainkan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat yang paling agung, syafaat yang khusus hanya diberikan oleh beliau, yaitu syafaatul ummah, syafaat yang paling agung. Namun beliau alaihi wasallam pun tidak memberikan syafaat melainkan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada syarat pertama ini saja di dalamnya terdapat tantangan kepada orang-orang kuburiyun, orang-orang yang mereka berziarah kuburan seraya memberikan ibadah kepada syariat Allah, baik itu menyembelih untuk wali, nazar untuk wali, istighatsah kepada wali, dengan harapan bahwasanya wali yang mereka minta ditaati bisa memberikan syafaat, bisa memberikan wasilah, banyak saja bisa memberikan syafaat kepada mereka. Maka kita katakan siapa yang bilang bahwasanya wali tersebut memberikan syafaat, harus ada dalilnya. Dan siapa yang bilang bahwasanya orang tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat untuk kalian, bahkan hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan syafaat untuk mereka, yakni tidak mengizinkan syafaat untuk mereka. Nah, maka harus mendapatkan izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang musyrikun fil jahiliyah yang mereka mengatakan berhala-berhala mereka dengan anggapan berhala-berhala sesembahan-sesembahan itu tadi bisa memberikan syafaat Allah Subhanahu wa taala nafikan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Di dalam surat Yunus kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang syirik, dan mereka orang-orang syirik memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak memberikan manfaat. Begitu pula tidak memberikan manfaat dan fungsi. Namun mereka mengatakan, "Haulai syafa'una indallah." Mereka itu semua adalah memberi syafaat kami di sisi Allah. Yang kami berikan padanya nazar, yang kami berikan padanya sembelihan, yang kami berikan padanya sedekah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, mereka sebagai wasilah kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan membantah ucapan mereka. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Kata kepada mereka ya Rasul, bantah mereka. Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Apakah kalian berusaha memberitahu Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu atau sedikit ada hakikatnya di langit maupun di bumi? Artinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu dari hakikatnya, dari wujudnya. Siapa yang mengizinkan? Siapa yang mengizinkan mereka? Mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam adab, mereka bisa memberikan syafaat, mendapatkan izin dari Allah, mereka tidak mendapatkan izin. Mereka tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perbuatan mereka secara serahat, minta syafaat kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan syirik mereka. Fasammaha bi'sarahatin syirkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam ayat ini secara serahat, secara tegas, minta syafaat kepada selain Allah syirik, syirikun akbar. Nah, jadi syarat yang pertama agar menjadi syafaat itu agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua berharap mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua ada syarat. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu Allah di syariat syafaat. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang syafaat untuk memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua, ridha Allah 'ala al-mashru'i lahu. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pihak yang disyafaati. Pihak yang disyafaati. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada orang yang disyafaati. Karena kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan syafaat. Akhirnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'tana Allah liman yasha'u wa yarda. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak malaikat di langit sama sekali tidak bermanfaat syafaat-syafaat mereka bagi orang-orang yang mereka tidak memberikan syafaat, atau tidak mau memberikan manfaat, kecuali Allah illa min ba'di an ya'tana Allah, kecuali setelah mereka mendapatkan izin dari Allah. Ini dalil syarat yang pertama. Liman yasha'u wa yarda, bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah. Dan ini syarat. Liman yasha'u wa yarda, bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pihak yang disyafaati harus termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ridha kepada ahli tauhid. Adapun orang-orang musyrikun, maka sama sekali mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibenci. Maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang meminta syafaat dari sana Allah, dengan katakan mereka meminta syafaat tersebut dari orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang saleh atau wali, dengan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perbuatan syirik, memberikan ibadah kepada selain Allah, mandat ataupun sedekah ataupun selainnya kepada selain Allah, berkumpulan, justru mereka terhalang untuk bisa mendapatkan syafaat tersebut, karena mereka melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lainnya menjelaskan tentang orang musyrik ini, fama tanfa'uhu syafa'atus syafi'in, maka sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka, yakni orang musyrik, orang kafir, syafa'atnya orang-orang yang bisa memberikan syafa'at. Artinya syafa'at tidak akan bermanfaat sama sekali bagi orang musyrikun. Falladhi ya'budu qubur, maka orang-orang yang menyembah kuburan, orang-orang yang datang ke kuburan dengan melakukan ritual atau syirik, tawassul atau istilah mereka minta syafaat kepada sang wali, maka justru mereka adalah orang-orang yang akan diharamkan untuk bisa mendapatkan syafaat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun poin yang berikutnya di ada di saat waktu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Wa nasallu 'ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.